Loro atiku iki merkos niramu sing wis gawe tatu neng atiku. Loro atiku iki merkos niramu sing wis gawe tatu neng atiku. Aku wis nrimo dadi tresno empiran, merko tresno ku tresno sing tenanan. Nanging sliramu saiki beda, apa sliramu harap ninggal aku? Apa nasibku kutu koyong ini? Senajan tresno rame lundue, senajan tresno rame lundue. Nanging seiramu saiki beda, apa seiramu harap tinggal aku? Apa nasibku kutu koyong ini senajan